Monggo Om. Nyupalapa. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng-bareng lagi. Sayangmu cuma satu yang ku pinta darimu, ketulusan juga kesetiaanmu. Spesial untuk Bapak Haji Awi, selamat datang bos. Terima kasih. Asik. Goyang dong. Akan selalu ku buktikan satu kataku, akan ku wujudkan pula bahagiamu. Swear ya mas. Swear. Swear. Lu gak pernah bohong orangnya. Swear. Karena di dalam hatiku hanyalah dirimu satu, tiada yang lain lagi yang ku cintai. Tak seorang pun mampu memisahkan cinta kita kecuali Engkau yang Maha Kuasa. Juga kesetiaan. dan cinta kita kecuali Engkau yang Maha Kuasa. Hanya satu yang kuharap darimu, kejujuran serta kasih sayangmu. Cuma satu yang ku minta darimu, ketulusan juga kesetiaanmu. Wasik, ayo pindah orang semuanya berkola. Kita goyang lagi bu, mas. Spesial untuk Bapak Haji Awi bersama rombongan, selamat datang. Terima kasih juga Mas Gery ya. Sama-sama. Oke.